kan di depannya Abdurrahman. Kalau Rahman saja, Ar-Rahman saja, itu sudah menyalahi kaidah penamaan. Karena nama Ar-Rahman ini nama khusus bagi Allah. Jadi termasuk kesalahan kalau ada orang yang menamakan anaknya dengan siapa nama anakmu? Ar-Rahman. Salah. Iya. Karena Ar-Rahman termasuk nama yang khusus bagi Allah. Sehingga kalau ingin mengambil nama Ar-Rahman harus ditambahkan lafaz Abdun di depannya menjadi Abdurrahman. Atau ditambahkan lafaz Fathun, Fathurrahman. Atau ditambahkan dengan Abidurrahman. Sehingga harus ada penambahan lafaz di depannya. Tidak boleh sendirian Ar-Rahman. Untuk nama Ar-Rahim, ini nama yang musytarakah istilahnya. Nama yang boleh makhluk menggunakannya tanpa penambahan lafaz Abdun di depannya. Sehingga boleh kalau seorang menamakan dirinya dengan Ar-Rahim atau menamakan putranya yang lahir dengan siapa nama anaknya? Ar-Rahim atau Rahim. Barakallahu fikum. Itu yang disebutkan oleh mereka para ulama. Hal ini berdasarkan ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahimun. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang sangat berat baginya apa saja yang memberatkan kalian dan sangat semangat untuk memberikan petunjuk kepada kalian, dan dia adalah seorang yang Raufur Rahim. Sehingga nama Rauf dan Rahim ini termasuk nama yang musytarakah. Kita boleh menggunakan nama tersebut tanpa menambahkan lafaz Abdun di depannya. Karena Allah mensifati Rasul dengan Raufun Rahim, pengasih dan penyayang. Barakallahu fiik. Itu kurang lebih yang kita bahas pada pertemuan yang lalu terkait dengan perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita lanjutkan. Qala Syekh rahimahullahu taala qauluhu taala. Adapun ucapan Allah Subhanahu wa taala Maliki yaumiddin sifatun lillah. Maliki yaumiddin ini adalah sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumuddin huwa yaumul qiyamah. Adapun yang dimaksud dengan yaumuddin di dalam ayat ini adalah hari kiamat. Jadi Allah itu adalah Malik yaumiddin. Dia adalah raja pada hari kiamat nanti. Dia adalah penguasa pada hari kiamat nanti. Wad-din huna bima'nal jaza. Sedangkan ad-din di sini dimaknakan dengan jaza. Jadi hari kiamat itu memiliki banyak nama. Di antaranya yaumul qiyamah, dikatakan hari kiamat karena pada saat itu semua manusia qiyam, bangkit dari kuburnya. Kiamat juga dinamakan dengan yaumuddin. Yaumuddin, ad-din di sini maknanya adalah jaza, pembalasan. Hari kiamat adalah hari pembalasan. Orang yang baik akan mendapatkan kebaikan, orang yang jelek akan mendapatkan kejelekan. Jadi yaumuddin itu nama lain dari hari kiamat. Yakni annahu subhanahu wa ta'ala malikun lidzalikal yauma alladzi yujaza fihi al-khalaiq. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah penguasa, raja pada hari itu di mana Allah akan membalas semua tindakan hamba-hambanya pada hari kiamat nanti. Iya, tidak ada satupun yang luput Barakallahu fikum. Faman ya'mal khairan yarah, orang yang mengamalkan kebaikan dia akan melihat semua kebaikannya. Wa man ya'mal syarran yarah, barang siapa yang mengamalkan kejelekan dia juga akan melihatnya. Detail data-data yang berkaitan dengan tindakan kita mulai dari kita lahir sampai kita meninggal lengkap, dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada yang luput. Bahkan ucapan rintihan kita itu pun akan dimintai pertanggungjawaban. Imam Ahmad pada satu ketika beliau pernah sakit, cukup parah sehingga beliau harus terkapar. Kemudian di situ beliau kelihatan saking sakitnya beliau merintih. Maka ada seorang temannya mengatakan kepada Imam Ahmad, "Wahai Imam, jangan lupa loh, ya rintihan Anda itu juga dicatat loh sama malaikat." Hanya mengatakan itu saja, maka semenjak saat itu Imam Ahmad tidak pernah lagi merintih. Sesakit apapun yang dia rasakan, beliau tetap menahan rintihannya. Ya, karena khawatir nanti dicatat oleh malaikat. Kalau dicatat oleh malaikat, ada konsekuensinya. Barakallahu fikum. Dan barakallahu fikum sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan membalas semua tindakan-tindakan hambanya. Ya'ni annahu fala malika ghairahu fi dzalikal yaum. Sehingga pada hari itu tidak ada raja selain Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat nanti tidak ada lagi penguasa selain Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi di dunia menjadi seorang raja hilang. Iya, yang tadi di dunia menjadi seorang presiden, gubernur, menteri atau yang semisal dengannya, pada hari kiamat nanti itu semua hilang, pangkat, jabatan, status, keningratan, barakallahu fikum, semuanya tidak berlaku pada hari kiamat nanti. Hanya Allah yang menjadi raja pada sehari itu. Wad-din taratan yuradu bihi al-jazaa kama fi hadhil ayah wa taratan yuradu bihi al-amal. Kalimat ad-din terkadang diinginkan dengannya makna jaza, yaitu pembalasan. Dan terkadang ad-din yang diinginkan dengannya adalah amal. Jadi lafaz ad-din itu terkadang dipahami dengan makna pembalasan, terkadang juga amalan, tergantung dengan konteks kalimatnya. Kama fi qaulihi ta'ala, contoh lafaz din yang bermakna dengan amalan, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-Kafirun. Allah mengatakan, "Lakum dinukum waliyad-din." Iya. Artinya, untuk kalian amalan kalian dan untukku amalanku. Lafaz din di dalam surat Al-Kafirun di sini diartikan dengan amalan. Iya. Artinya, kalian mengamalkan ajaran agama kalian dan aku mengamalkan ajaran agamaku. Yuqalu kama tadinu tudanu. Sebagaimana ada orang Arab mengatakan sebuah pepatah, kama tadinu tudanu, ai kama ta'malu tujaza. Ya. Apapun perbuatan yang kamu lakukan, begitu pula balasan yang akan kamu peroleh. Barakallahu fikum. Ini sebuah pepatah mereka, barakallahu fikum, yang bisa menjadi bahan renungan bagi kita. Jadi apa saja yang kita peroleh itu sebenarnya akibat dari perbuatan kita sendiri. Sebelum kita menunjuk orang lain, sebelum kita menyalahkan orang lain, segala sesuatu yang menimpa kita itu pertama kali penyebabnya adalah kita sendiri. Ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan kejelekan, penyebab pertama kali adalah diri kita sebelum orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di muka bumi, di daratan dan di lautan, itu semua dengan sebab ulah tangan-tangan manusia. Rabbikum. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kalian beramal, berbuat, itulah balasan yang akan kalian peroleh. Barakallahu fiik. Barang siapa yang menanam benih kebaikan, maka dia akan memanen kebaikan. Barang siapa yang menanam benih kejelekan, maka dia akan memanen kejelekan. Barakallahu fiik. Kurang lebih itu maknanya. Sehingga makna ayat Maliki Yaumiddin artinya Allah itu adalah penguasa, raja pada hari pembalasan. Barakallahu fikum. Wa fi qawlihi ta'ala Malik qira'atun sab'iyyah. Di sini beliau selanjutnya menyebutkan terkait dengan faedah qira'ah. Jadi Al-Quran itu memiliki 7 qira'ah dari riwayat-riwayat yang ada dan semuanya sahih. Bagi yang mempelajari ulumul Quran, dia akan memahami. Jadi Al-Quran itu satu lafaz itu bisa dibaca dengan beberapa bacaan dan semuanya benar. Ada riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang mengerti memahaminya hanya pakarnya saja. Kalau kita mungkin menganggapnya aneh atau enggak sama dengan Al-Qur'an yang ada pada kita. Barakallahu fiik. Tapi itu dibenarkan, ada riwayatnya. Kata beliau untuk lafaz Malik ini ada beberapa bacaan. Yang pertama Maliku. Tidak dibaca dengan mat tapi dibaca dengan pendek. Maliki Yaumiddin. Tayyib. Wa Malik akhassu minal Malik. Lafaz Al-Malik itu lebih khusus dari lafaz Al-Malik. Jadi, mungkin kita terkadang mendengarkan, kalau yang ini mungkin sering, ada sebagian imam yang membaca lafaz Maliki Yaumiddin. Ada juga kita mendengar imam yang baca Maliki Yaumiddin. Mimnya dibaca dengan pendek. Itu semua benar. Barakallahu fikum. Nah, di sini terkait dengan makna ada perbedaan. Ketika lafaz Maliki Yaumiddin dibaca dengan panjang dengan dibaca dengan pendek. Kalau dibaca dengan pendek Maliki Yaumiddin, maka maknanya lebih khusus. Nanti akan dijelaskan ketika dia dibaca dengan panjang. Kata beliau, wa fil jam'i bainal qira'ataini faidatun 'azimatun. Dengan mengumpulkan 2 bacaan ini ada faedah besar di dalamnya. Wa huwa anna mulkahu jalla wa ala mulkun hakikiyun, yaitu menunjukkan bahwasanya kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang hakiki. Li'anna minal khalqi man yakunu malikan. Karena di kalangan makhluk ada ketika di dunia mereka itu statusnya sebagai seorang malik, raja. Walakin laisa bimalikin. Tapi dia bukanlah pemilik secara hakiki dari kerajaan yang dia miliki. atau yang dia perintah. Iya. Jadi dia di dunia itu statusnya memang seorang raja, tapi dia tidaklah memiliki semua apa yang dia perintah, apa yang dia kuasai. Barakallahu fikum. Iya. Yusamma malikan isman wa laisa lahu min at-tadbiri syai'un. Dia memang secara nama, secara status sebagai seorang raja, tapi dia tidak memiliki hak untuk mengatur alam semesta ini. Iya. Jadi dia hanya sekedar memanajemen saja pemerintahan negaranya atau kerajaannya. Barakallahu fikum. Tapi untuk mengatur alam semesta, turunnya hujan, barakallahu fikum, masa kemarau, iya, kemudian kemakmuran dan kemiskinan negerinya, dia tidak memiliki wewenang yang sempurna. Barakallahu fikum. Wa minan nas may yakunu malikan. Di kalangan manusia ada juga yang dia memiliki hak kepemilikan. Wala yakunu malikan, tapi dia bukan raja. Dia statusnya hanya sebagai seorang pemilik, tapi bukan raja. Ka'amatin nas, sebagaimana pada umumnya manusia. Mereka hanya statusnya sebagai pemilik sesuatu, tapi bukan sebagai seorang raja. Walakinna Rabba Azza wa Jalla maliku malik. Tetapi Allah Rabb Azza wa Jalla, dia adalah raja yang memiliki segala sesuatu. Sehingga dengan dua bacaan ini untuk menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah dan barakallahu fikum sifat raja yang ada pada Allah yang luas dan mutlak. Iya, menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah raja alam semesta dan memiliki kekuasaan yang absolut mutlak. Barakallahu fikum. Al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Yang pertama, kata beliau, min fawaidil ayah, di antara faedah-faedah ayat ini, yaitu Malik Yaumiddin, isbatu mulkillahi azza wa jalla wa malakutuhu yaumiddin. Di dalam ayat, di dalamnya terdapat penetapan akan sifat raja bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat kekuasaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Ya. Jadi pada hari kiamat nanti hanya Allah yang berstatus sebagai raja dan hanya Allah yang menguasai semuanya. Semuanya tunduk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna fi dhalikal yawm tatalasha jami'ul mulkiyat. Karena pada hari kiamat nanti, kata beliau, semua kerajaan, semua kekuasaan yang dimiliki oleh manusia akan musnah. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Tatalasha jami'ul mulkiyat wal muluk. Sehingga pada hari kiamat nanti tidak ada lagi orang yang memiliki kekuasaan, tidak ada lagi orang yang memiliki gelar sebagai raja. Semuanya sama di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Fa in qala qailun, kalau ada yang bertanya, alaisa maliki yaumiddin wad dunya. Kalau ada yang bertanya, kenapa Allah di dalam ayat hanya menyebutkan Malik Yaumiddin, penguasa pada hari kiamat? Bukankah Allah itu penguasa pada hari kiamat nanti plus juga penguasa ketika dunia masih ada? Begitu ya. Kenapa Allah hanya menyebutkan Malik Yaumiddin di dalam ayat, tidak mengatakan Malik Yaumiddin wad dunya, pemilik hari kiamat dan pemilik dunia? Kenapa tidak disebutkan? Kata beliau, al jawab bala. Jawabannya, ya memang benar. Pada hakikatnya Allah itu adalah penguasa dunia, juga penguasa akhirat. Tapi kenapa tidak disebutkan di dalam ayat status Allah sebagai penguasa dunia? Kata beliau, lakin zuhuru malakutihi wa mulkihi wa sultanih innama yakunu fi dzalikal yaum. Tetapi kata beliau, nampaknya jelasnya kekuasaan Allah, kerajaan Allah itu pada hari kiamat nanti. Iya. Pada hari kiamat nanti barakallahu fikum, tidak ada raja-raja yang menyombongkan statusnya sebagai raja. Pada hari kiamat nanti tidak ada barakallahu fikum ratu-ratu yang menyombongkan kerajaannya. Semuanya merasa rendah. Sehingga yang nampak saat itu hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai raja. Adapun ketika di dunia saat ini, banyak sekali raja-raja yang menyombongkan dirinya. Bahkan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Seperti Fir'aun. Dia berani dengan lancang secara lisan mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi, dewa kalian yang paling agung. Barakallahu fiik. Begitu juga Namrud. Iya, seorang raja yang ada di masa zaman Nabi Ibrahim juga mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sehingga ketika di dunia cukup banyak raja-raja yang sombong, raja-raja yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan atau penguasa dari seluruh kerajaan-kerajaan yang ada. Barakallahu fiik. Sehingga tidak begitu nampak bagi sebagian pihak. Tapi ketika pada hari kiamat, kekuasaan Allah, sifat raja yang ada pada Allah sangat jelas. Makanya di dalam ayat Allah hanya menyebutkan Malik Yaumiddin. Pada saat itulah hakikat raja dan kekuasaan benar-benar nampak. Pada saat itulah manusia akan memahami bahwasanya apa yang selama ini mereka miliki itu hanya sekedar barakallahu fikum fata morgana. Iya, kerajaan, kekuasaan yang selama ini mereka rasa itu milik mereka, pada hari kiamat nanti mereka baru menyadari ternyata itu bukan milik mereka. Ternyata itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ya, sehingga pada hari kiamat nanti semua manusia, semua raja menyadari akan hakikat siapa dirinya, dan pada hari kiamat nanti hanya Allah yang akan menjadi raja. Li'anna Allah ta'ala yunadi limanil mulku yauma. Pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memanggil, menantang raja-raja dunia yang sombong-sombong itu. Allah mengatakan pada hari kiamat, limanil mulkul yauma? Milik siapa kerajaan pada hari ini? Iya. Wahai para raja-raja dunia. Siapa yang pantas untuk menjadi penguasa? Siapa yang pantas untuk menjadi raja? Limanil mulku yauma? Milik siapa kerajaan pada hari ini? Fala yajibu ahadun. Maka tidak ada seorang pun raja-raja dunia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat yang menjawab pertanyaan tadi. Artinya semua mereka menyadari kalau mereka bukanlah raja sebenarnya. Fayaqulu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang menjawab, Allah sendiri yang menjawab pertanyaan tadi. Allah mengatakan, lillahil wahidil qahar. Kerajaan pada hari ini, kekuasaan pada hari ini hanya milik Allah, Zat yang Esa yang menguasai segala sesuatu. Surat Ghafir ayat ke-16. Kemudian kata beliau, fid dunya yadhharu mulukun. Adapun ketika di dunia, raja-raja itu menyombongkan dirinya. Bal yuzhiru mulukun ya'taqid syu'ubahum annahu la malika illahum. Bahkan pada saat di dunia, ya, rakyat dari kerajaan-kerajaan yang ada, mereka meyakini barakallahu fikum bahwasanya, ya, tidak ada yang menjadi raja kecuali raja mereka. Barakallahu. Fasyuyu'iyun, kata beliau, matalan la yarawna anna hunaka rabban lisamawati wal ardi. Contohnya orang-orang komunis, orang-orang ateis yang gak punya agama, yang tidak punya keyakinan, yang tidak meyakini adanya akhirat. Contoh kata beliau, mereka memandang bahwasanya di sana tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan yang mengatur langit dan bumi. Yarawna annal hayata arhamun tudfa wa ardun tabla. Mereka memandang kehidupan itu hanyalah seorang yang keluar dari rahim ibunya, kemudian setelah itu dia meninggal ditelan bumi. Itulah makna kehidupan menurut dia. Iya, mulai dari orang keluar dari rahim ibunya, kemudian dia meninggal, selesai urusan. Tidak ada kelanjutan, tidak to be continue katanya. Iya, the end. Habis. Itu keyakinan orang-orang Syiuiyun, komunis, ateis. Barakallahu. Wa anna rabbahum huwa ra'isuhum. Dan mereka memiliki keyakinan Tuhan mereka itu adalah presiden mereka, penguasa mereka, raja mereka. Itu keyakinan orang-orang komunis, ateis. Tuhan itu adalah presiden, raja, ataupun penguasa. Barakallahu fikum. Intinya, ketika di dunia masih banyak manusia-manusia yang menyombongkan dirinya, masih banyak manusia-manusia yang mengklaim dirinya sebagai barakallahu fikum penguasa yang hakiki. Adapun pada hari kiamat nanti semuanya ciut. Iya. Semuanya barakallahu fikum menyadari bahwasanya apa yang selama ini mereka pegang, yang mereka kuasai, barakallahu fikum, itu bukanlah apa-apa yang patut dibanggakan dan disombongkan. Barakallahu fikum. Ini faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari ayat Maliki Yaumiddin. Faedah yang kedua, kata beliau, wa min fawaidil ayah, di antara faedah dari ayat adalah isbatul ba'ti. Di dalam ayat ini terdapat penetapan adanya hari kebangkitan, wal jaza, adanya hari pembalasan. Liqaulihi ta'ala maliki yaumiddin. Karena Allah mengatakan Allah itu adalah penguasa dan raja pada hari pembalasan. Menunjukkan berarti manusia ketika mereka mati tidak the end, tapi apa? To be continue. Masih ada sambungannya. Iya, barakallahu fikum. Manusia mati itu hanya selesai satu episode. Masih ada episode berikutnya. Episode di alam barzah, masih ada episode yang tidak akan pernah selesai. Yaitu apa? Ketika di akhirat nanti. Iya, yang menjadi ahlu surga di dalam surga, yang menjadi ahlu neraka di dalam neraka abadi. Barakallahu fikum. Sehingga matinya manusia barakallahu fikum baru menyelesaikan satu episode. Iya, masih ada episode berikutnya. Menunjukkan barakallahu fikum di sana akan ada hari kebangkitan, menunjukkan di sana akan ada hari pembalasan. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya dari ayat, wa minha hasul insani ala ayya'mala lidzalikal yaum alladzi yudanu fihi al'amilun. Faedah yang paling penting setelah kita tahu kalau akan ada hari kebangkitan, kalau akan ada yang namanya hari pembalasan, yang paling penting adalah dari pengetahuan itu di dalamnya ada anjuran bagi setiap insan agar dia beramal untuk menghadapi hari tersebut, di mana seseorang yang beramal akan dibalas sesuai dengan amalannya. Itu yang paling penting. Iya, yang paling penting dengan kita tahu adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan, berarti kita harus siap-siap. Sebagaimana Allah mengatakan, "Faltanzur madza qaddama lighad." Hendaknya setiap insan melihat apa yang sudah dia siapkan untuk menghadapi hari kiamat. Barakallahu fiikum. Ya. Itu yang paling penting. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya, "Mata sa'ah?" Sering sekali beliau ditanya. Iya. Kiamat kapan, Rasul? Kiamat kapan, Rasul? Barakallahu fiikum. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab dengan sesuatu yang lebih penting daripada mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Rasul mengatakan, "Fama a'dadta laha?" Kamu sudah siap apa? Kok berani sudah tanya-tanya kapan hari kiamat? Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Kok sudah tanya-tanya kapan hari kiamat? Barakallahu fikum. Itu yang paling penting buat kita. Iya. Bukan barakallahu fikum mengetahui kapan pastinya terjadinya hari kiamat. Yang penting buat manusia adalah apa yang sudah mereka siapkan untuk menghadapi hari kiamat. Barakallahu fikum. Di mana di situ orang yang baik akan mendapatkan hasil panen kebaikan, orang yang jelek akan mendapatkan hasil kejelekan. Barakallahu fikum. Baik. Makanya barakallahu fikum, keimanan tentang adanya hari akhir itu sering dikaitkan ya dengan keimanan kepada Allah. Seseorang yang memiliki keyakinan, memiliki barakallahu fikum i'tiqad bahwasanya akan ada hari pembalasan, akan ada hari kebangkitan, itu akan membentuk karakter seorang muslim yang baik. Seorang muslim yang akan taat kepada Allah, seorang muslim yang akan takut dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memahami, mengerti semua yang dia lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, sesuai dengan kadar keimanan orang kepada akan adanya hari kiamat, begitu juga lah barakallahu fikum kadar ketakwaannya. Ketika seorang itu kadar keimanannya kepada hari kiamat itu menipis, maka kadar ketakwaannya juga akan menipis. Iya. Barakallahu fikum. Seseorang yang korupsi, seseorang yang barakallahu fikum jatuh dalam sekian banyak kemaksiatan, dia lalai atau mungkin dia dilupakan dengan adanya hari kiamat. Ya, akan adanya yang namanya neraka Allah Subhanahu wa taala yang akan mengazab orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Begitu juga barakallahu fikum orang-orang yang tidak semangat dalam melakukan ketaatan. Salat lima waktunya barakallahu fikum dia tinggalkan. apalagi masalah yang lain. Ya, masalah puasa, masalah zakat, masalah haji, jangan bicara perkara-perkara yang besar. Yang paling penting saja sholat 5 waktu dia tinggalkan, apalagi yang lain. Barakallahu fiik. Di antara penyebabnya tadi, orang tersebut telah terlalaikan dari mengingat akhirat. Barakallahu fiik. Sehingga keimanan kepada hari kiamat, akhirat itu barakallahu fikum akan sangat berpengaruh untuk membentuk karakter seorang muslim. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Jam berapa isyanya? Bentar lagi. Sudah ya. Baik, wallahu taala alam bisawab, itu yang bisa kita bahas untuk sesi yang pertama. Karena insyaallah akan ada 2 sesi. Sesi yang pertama ba'da maghrib sampai isya kita membahas kitab tafsir. Sesi yang kedua ba'da salat isya kita akan membahas kitab bulughul maram, yaitu membahas la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Insyaallah kita pada sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Dan kita masih dalam pembahasan kitab Thaharah, masalah bersuci. Sebelum sholat tentunya kita harus memahami hukum-hukum terkait dengan masalah bersuci. Barakallahu fikum. Suci dari hadas, barakallahu fikum. Kemudian suci dari yang namanya najis. Pada pertemuan sebelumnya kita mengkaji terkait dengan barakallahu fikum masalah benda-benda yang najis. Ya. Yang pertama terkait dengan masalah kucing. Ketika Rasul ditanya tentang kucing, Rasul mengatakan innaha laisat binajasin. Ya. Kucing itu bukanlah benda najis. Tidak sama dengan anjing. Barakallahu fikum. Innaha innama hiya minat tawafina alaikum. Karena kucing itu termasuk hewan yang biasa berkeliaran di tengah-tengah kalian. Itu yang pada pertemuan yang lalu kita bahas. Kemudian juga hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim terkait dengan seorang badui, orang yang jauh dari peradaban, kemudian datang di masjid dan dia pipis di situ. Ya, datang ke masjid, kebelet, langsung mencari pojok masjid, kemudian dia kencing di masjid. Barakallahu fikum. Kemudian para sahabat yang lain mengingkari, memarahi orang tersebut, tapi oleh Rasul dicegah. Dahu, biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Barakallahu fikum. Kemudian setelah selesai, baru Rasul memerintahkan para sahabat untuk menyiram ya tempat yang dikencingi oleh orang badui tadi. Barakallahu fikum. Di situ selain faedah menunjukkan bahwasanya air kencing manusia itu adalah najis dan bagaimana cara mensucikannya, juga terdapat bentuk hikmah ya santunnya Rasul dalam dakwah. Karena barakallahu fikum, seorang Arabi tadi memang dia melakukan sebuah kemungkaran, kencing di masjid itu kemungkaran yang sangat besar. Tapi Rasul melihat ini orang keadaannya memang dia jauh dari peradaban, gak ngerti tata krama, gak tahu ini masjid. Akhirnya dengan kekakuan karakter dia tadi, Rasul bisa memaklumi. Lagian juga kalau ini orang langsung dibentak, dimarahi, bisa jadi dia akan lari kemana-mana dalam keadaan dia masih mengeluarkan air seninya. Sehingga bukan satu pojok masjid saja yang kena kencing, semuanya bisa kena, sehingga lebih sulit untuk membersihkannya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala wa an Ibni Umar, dari sahabat Ibnu Umar, putranya Umar Ibnu Khattab, namanya adalah Abdullah Ibnu Umar, salah satu putra sahabat Umar Ibnu Khattab yang sangat masyhur barakallahu, dan salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar ini dikenal dengan apa? Siddatu ittibaihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa semangatnya beliau dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum ya. Sampai pada segala hal, pokoknya ngikut terus dengan yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik. Dan beliau ini juga dikenal sebagai seorang anak yang cerdas. Jadi pada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat sebuah teka-teki. Iya, pada para sahabat. Siapa yang bisa menjawab terkait dengan ada sebuah pohon yang pohon ini sangat mirip dengan karakter seorang muslim. Iya. Pohon ini memberikan manfaat yang totalitas kepada dirinya dan juga segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Barakallahu. Maka banyak di kalangan para sahabat yang menjawab dan semuanya tidak tepat. Saat itu Ibnu Umar ada di kepala beliau yang dimaksudkan oleh Rasul pohon yang karakternya mirip seperti muslim adalah pohon kurma. Tapi beliau masya Allah masih kecil sudah mengerti adab. Beliau malu. Iya. Di majelis itu banyak kibaru sahabat, orang-orang yang jauh lebih senior, yang jauh lebih tua, yang harusnya mereka yang lebih pantas untuk menjawab. Sehingga beliau lebih memilih untuk diam. Ternyata Rasul menjawab sama seperti yang dikatakan oleh atau yang ada di kepala Ibnu Umar barakallahu fikum, yaitu pohon kurma. Baik. Maka ketika selesai majelis, Ibnu Umar cerita kepada ayahnya, ya, wahai ayanda, sebenarnya saya tadi tahu jawaban yang ditanyakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar mengatakan, loh, kenapa enggak kamu jawab saja tadi? Ya, saya malu, segan, karena di majelis besar itu banyak orang-orang yang jauh lebih tua, yang lebih senior daripada saya. Enggak pantas kayaknya kalau saya yang menjawab. Maka Umar mengatakan, saya tidak tahu mana yang lebih bahagia bagi saya, antara anak yang mengerti adab dan anak yang cerdas. Barakallahu. Tayyib. Di situ Ibnu Umar mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhillat lana maitatani wadamani." Dihalalkan kepada kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Hukum asal yang namanya bangkai, yang namanya darah adalah haram. Yang dimaksudkan dengan bangkai di sini apa? Hah? Ikan? Enggak. Maksudnya yang diharamkan. Yang dimaksudkan dengan bangkai itu adalah hewan darat yang mati tidak disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Itu namanya bangkai. Walaupun belum membusuk. Misal ada ayam mati. Ya, ayamnya ini mati barusan saja. 5 menit yang lalu. Ya, dia terkena apa? Jebakan misalnya, atau nyantol kepalanya di tali. Ya, sehingga dia mati. Barusan 5 menit. Itu di dalam Islam namanya bangkai. Walaupun belum bau. Beda dengan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia bangkai itu yang sudah membusuk, itu namanya bangkai. Mayat yang sudah membusuk. Tapi kalau dalam istilah syar'i yang namanya mayitah, bangkai itu adalah hewan darat yang mati tidak disembelih dengan secara syar'i. Disembelih dengan membaca basmalah, itu namanya bangkai. Barakallahu fikum. Dan hukum asal bangkai adalah haram. Ya, hukum asal bangkai adalah haram. Ayo. Begitu juga darah, ya. Hukum asal darah itu haram. Tidak boleh mengkonsumsi darah. Kita ada sebagian kaum muslimin yang punya kebiasaan itu, ada kalau nyembelih ayam, darahnya ditampung kemudian dibiarkan membeku, ya, mengkristal kemudian dimakan. Rasanya enak katanya, kayak ati. Itu tidak boleh. Ya, haram. Hukum asal yang namanya darah adalah haram. Berdasarkan hadis ini. Tapi ada dua jenis bangkai, dua jenis darah yang dihalalkan. Fa amma al-maitatani fal jaradu wal hud. Ini sudah ya? Hah? Oh iya, sudah ya, enggak apa-apa lah. Kita teruskan sedikit, ya. Mungkin ada yang belum. Adapun yang dimaksud dengan dua bangkai adalah belalang dan ikan. Adapun yang dimaksud dengan darah, dua jenis darah yang dihalalkan adalah hati dan limpah. Sehingga boleh kalau menemukan ada belalang yang mati, ya, enggak disembelih, boleh untuk langsung dikonsumsi. Ya. Enaknya apa belalang itu? Diapain? Tumis. Hah? Disate, sate belalang. Bisa? Iya, walaupun tidak membaca basmalah. Begitu juga ikan. Iya, menemukan ikan yang mati, iya, tidak mengapa untuk langsung dimakan, dikonsumsi walaupun tanpa membaca basmalah. Begitu juga hati dan limpa. Iya. Ini hadis secara marfu, artinya kalau dinisbahkan kepada Rasul, hadisnya dhaif, lemah. Kalau ucapan ini dikatakan sebagai ucapannya Rasul, lemah, dhaif, barakallahu fikum. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan pada kesempatan sebelumnya. Sebagaimana Ibnu Hajar mengatakan, akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dhaifun. Kata Imam Ibnu Hajar yang mengarang kitab ini, hadisnya lemah kalau disandarkan kepada Nabi. Tetapi hadis ini kalau disandarkan kepada ucapannya Ibnu Umar, bukan ucapannya Rasul, maka sahih. Ya, sahihu mauqufan. Hadisnya sahih kalau dikatakan sebagai hadis yang mauquf. Mauquf itu adalah hadis yang dinisbahkan kepada sahabat. Yep. Walaupun dia hadis yang mauquf, artinya ucapan Ibnu Umar, dikatakan oleh Ibnu Hajar dia memiliki hukum marfu, lahu hukmu rafa. Artinya barakallahu fikum, hadis ini dihukumi seperti ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin sahabat menghalalkan kalau tidak berasal dari Rasul. Barakallahu. Iya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian juga hadis berikutnya terkait dengan lalat. Iya, barakallahu fikum. Jadi hadis tadi dimasukkan untuk menunjukkan barakallahu fikum bahwasannya apabila air kemasukan benda-benda tadi, airnya tidak menjadi apa? Nah, najis. Iya. Berikutnya dengan lalat, ada hadis dari Rasul, apabila ada lalat yang masuk ke dalam air minum kalian, maka diperintahkan untuk dicelupkan. Hadis ini disebutkan oleh Ibnu Hajar untuk menunjukkan bahwasannya barakallahu fikum, air yang kemasukan lalat itu tidak berubah menjadi najis. Iya, barakallahu fikum. Hadis berikutnya. Wa'an Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma kuti'a minal bahimati wahiya hayyatun fahuwa mayyitun. Bagian yang dipotong dari seekor hewan dalam keadaan hewan tadi masih hidup, maka bagian yang dipotong tadi dimasukkan dalam kategori bangkai. Gak boleh kita konsumsi. Misal kita punya sapi, barakallahu fikum. Ini sapi kalau mau disembelih eman-eman, tapi sudah lapar. Ya sudah, ambil buntutnya saja dipotong. Nah, dibuat sop buntut. Ya. Itu tidak boleh. Karena hukumnya bagian tubuh hewan yang diambil dalam keadaan dia masih hidup, kata Rasul, posisinya sama seperti bangkai. Barakallahu fikum. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wal ladzu lahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi, dan lafaz hadis ini adalah milik Imam At-Tirmidzi. Hadisnya hasan. Derajat hadisnya hasan. Dari hadis ini ada beberapa faedah hukum yang bisa kita ambil. Yang pertama, annama ubina min bahimatin fi hali hayatiha fahuwa kamaitatiha taharatan wa najasatan halan au hurmatan. Faedah yang pertama, apa yang dipotong dari hewan dalam keadaan dia masih hidup, maka bagian yang dipotong tadi menjadi bangkai. Ya. Gambarannya tadi, hewannya masih hidup, kita ambil sebagian, bagian dari tubuhnya, maka yang dipotong tadi statusnya adalah bangkai. Barakallahu fikum. Dan dia dihukumi najis. Ya, bahwa najisun haramul akli. Ya. Dia dihukumi najis karena dia statusnya bangkai dan haram untuk dimakan. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Adapun iya, kalau yang dipotong tadi dari jenis hewan laut, dari jenis hewan laut dalam keadaan dia masih hidup, maka yang dipotong tadi dia suci dan boleh untuk dimakan dengan dasar hadis yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Ya, untuk hewan laut, misal punya ternak ikan. Ikan apa misalnya? Ikan paus ya, atau ikan lumba-lumba. Diambil siripnya tok untuk pengobatan. Kemudian ikannya dibiarkan hidup, lepas para kalbi. Maka bagiannya dipotong tadi halal, ya boleh dimakan dan dia tidak najis. Jadi hadis yang kita baca tadi itu terkait dengan hewan darat, bahimah para kalbi. Adapun hewan laut memiliki kekhususan hukum. Karena Rasul mengatakan dari hadis Ibnu Umar bahwasanya dihalalkan dua bangkai, iya, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang, juga dengan dasar hadis Rasul ketika beliau ditanya tentang air laut, Rasul mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya, air laut itu suci dan mensucikan, dan bangkai-bangkainya halal. Ya, jadi hewan-hewan yang hewan laut yang mati tidak disembelih, halal barakallahu fikum. Jadi tidak perlu adanya barakallahu fikum tindakan penyembelihan untuk hewan laut. Ya, misal mau makan ikan atau mau makan cumi-cumi, enggak harus bismillah dulu, ya, langsung saja. Karena hukum asalnya mereka halal tanpa ada proses penyembelihan, tidak mengapa. Faedah berikutnya disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, hadza muttafaqun alaihi bainal ulama. Hukum ini disepakati oleh para ulama. Tidak ada khilaf. Ya. Tentang apa tadi? Bagian yang dipotong dari hewan yang masih hidup, yaitu hewan darat, dihukumi bangkai najis, itu dengan kesepakatan para ulama. Yang menukilkannya adalah Ibnu Taimiyah. Barakallahu fikum. Namun barakallahu fikum, para ulama menyebutkan ada beberapa perkara yang dikecualikan. Perkara yang dikecualikan. Yaitu fa'ratul miski allati tuqta'u wa tubanu min ghazalil miski. Yang namanya apa? Misik. Iya, minyak misik itu kan diambil dari apa? Kijang, bagian apanya itu, Pak? Hah? Ada bagian, ya, bagian barakallahu fikum kantung, ya, dari kijang itu yang dia mengandung aroma yang sangat wangi. Itu namanya misik, minyak misik. Ini dikecualikan. Itu kan diambil dalam keadaan kijangnya masih hidup. Kantung yang menyimpan minyak tadi diambil dalam keadaan kijangnya masih hidup. Iya. Ini suci. Barakallahu fikum. Dia dianggap suci dan tidak dianggap sebagai bangkai. Ini dengan kesepakatan para ulama. Kenapa? Karena Rasul dan para sahabatnya biasa menggunakan minyak wangi ini misik. Dan itu terkenal di kalangan mereka. Kalau seandainya dia najis atau dianggap bangkai, tidak mungkin minyak wangi misik itu dipakai untuk sholat atau yang semisal dengannya. Jadi ini pengecualian, ya, bagian yang dipotong dari hewan darat yang masih hidup yang tidak dianggap sebagai bangkai atau najis, yaitu apa? Kantung minyak misik yang ada pada rusa atau kijang. Barakallahu fikum. Ini dengan kesepakatan para ulama. Baik, dikecualikan juga dari barakallahu fikum pembahasan ini atau dari hukum ini adalah at-taridah wa huwa as-saydu yaqa'u bainal qaum wa la yaqdiruna ala zakatihi fayaqta'u hadha minhu bi sayfihi qat'atan wa yaqta'u al-akhar qat'atan hatta yu'ta 'alayhi fayamut. Barakallah. Yaitu terkait dengan hewan ternak atau yang misal dengannya yang kabur. Ya. Misal punya kambing, sapi, kabur. Lari. Dan barakallahu fikum, sapi ini ngamuk. Gitu ya. Barakallahu fikum. Susah untuk menangkapnya dan menaklukkannya. Barakallahu. Sehingga barakallahu fikum iya. Diambillah keputusan tadi, kalau mau disembelih barakallahu fikum lewat lehernya enggak bisa. Akhirnya barakallahu fikum ya apa yang bisa? Iya, untuk membuat hewan ini apa? Mati. Barakallahu fikum. Baik. Tentunya dengan membaca basmalah tadi barakallahu fikum. Maka dia dikecualikan. Ya. Dia menjadi halal dan bukanlah bangkai. Dan kasus ini pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dari hadisnya Rafi ibn Qudais, ketika Nabi dan para sahabat ada di daerah Dzul Hulaifah. Iya. Maka tiba-tiba unta dalam rombongan itu ada yang menjadi liar. Kabur, lari, barakallahu fikum, kemudian dikejar oleh para sahabat, dicari, barakallahu fikum, mereka tidak mampu untuk menangkapnya. Maka ada salah seorang dari salah seorang para sahabat yang mengambil anak panahnya, kemudian memanah unta tadi, barakallahu fikum, kemudian unta tersebut mati. Baik. Dan dikonsumsi oleh para sahabat. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bishawab. Ya. Itu barakallahu fikum, kita menyelesaikan hadis terkait dengan bab apa bab itu sebelumnya? Bab thaharah ya. Adapun babul miyah ya, terkait dengan masalah air barakallahu fikum. Adapun berikutnya nanti kita akan masuk bab yang baru terkait dengan babul aniyah, yaitu tempat penampungan air. Kenapa dibahas? Karena tentunya kita untuk berwudu bersuci menggunakan tempat penampungan. Ya, entah itu menggunakan timba atau ember atau yang semisal dengannya, dan itu dibahas oleh syariat ketentuan. Tempat mana saja yang boleh untuk digunakan dan mana yang tidak boleh digunakan. Itu akan dibahas pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Nakhbihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.